seluruh anggota tubuh. Dari sini syukur lebih luas dibandingkan alhamdu, pujian. Pujian hanya dapat dilakukan dengan lisan. Pujian hanya dapat dilakukan dengan lisan. Kita lanjutkan pada halaman di buku terjemahan 344. Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitabih Asy-Syukr anna rajulan qala li Abi Hazim Salamata ibni Dinar rahimahullahu taala ma syukrul ainain ya Aba Hazim qala in ra'aita bihima khairan a'lantahu wa in ra'aita bihima syarran satartahu qala fama syukrul udhunain qala in sami'ta bihima khairan wa'aitahu wa in sami'ta bihima syarran dafa'tahu qala ma syukrul yadain qala la ta'khudh bihima ma laysa lahuma wa la tamna' haqqan lillahi 'azza wa jalla huwa fihima qala fama syukrul batn qala an yakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilman qala ma syukrul farj qala kama qala Allah 'azza wa jalla وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ قَالَ فَمَا شُكْرُ الرِّجْلَيْنِ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ مَيْتًا غَبِطْتَهُ اسْتَعْمَلْتَ بِهِمَا عَمَلَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ مَيْتًا مَقَّتَهُ كَمَقْتِهِمَا عَنْ عَمَلِهِ وَأَنْتَ شَاكِرٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا مَنْ شَكَرَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَشْكُرْ بِجَمِيعِ أَعْضَائِهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ كِسَاءٌ فَأَخَذَ بِطَرَفِهِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ فَلَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالثَّلْجِ وَالْمَطَرِ. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syukr bahwa seorang lelaki berkata kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Abu Hazim ini beliau adalah seorang ulama salaf dan beliau wafat pada tahun, beliau ulama salaf dan nama asli beliau adalah Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-Madini Al-Makhzumi. Dan beliau seorang imam, panutan, dan seorang yang sangat berilmu. Dan seorang yang sering memberikan nasihat. Dan disebut sebagai Syekhul Madinah Nabawiyah. Ulamanya kota Madinah. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan beliau wafat pada tahun 133 Hijriah. Sedangkan Imam Yahya Ibn Ma'in rahimahullah mengatakan beliau wafat pada tahun 144 Hijriah. Jadi beliau salah satu ulama salaf, bahkan disebut sebagai tabi'ut tabi'in, karena lahir pada saat Abdullah bin Zubair masih hidup dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masih hidup. Salamah bin Dinar rahimahullah. Beliau ditanya, apakah kesyukuran kedua mata wahai Abu Hazim? Artinya, bagaimana cara kita bersyukur dengan kedua mata kita? Beliau berkata, jika engkau melihat kebaikan dengan kedua mata, keduanya, maka engkau mengumumkan. Maksudnya engkau memperlihatkan kesyukurannya. Maksud daripada mengumumkannya berarti engkau memperlihatkan kesyukurannya. Dan jika engkau melihat keburukan dengan keduanya, maka engkau menutupinya. Maksudnya adalah berarti engkau menutup diri untuk bersyukur dengan mata tersebut. Dia berkata, apakah kesyukuran kedua telinga? Beliau berkata, apabila engkau mendengar dengan keduanya kebaikan, hendaklah engkau memahaminya. Maksudnya cara satu, cara bersyukur dengan kedua telinga adalah mendengar kebaikan dan memahaminya. Mendengar kebaikan dan memahaminya. Dan jika engkau mendengar kedua dengan keduanya keburukan, maka tolaklah. Maksudnya cara bersyukur dengan kedua mata, dengan kedua telinga adalah seseorang tidak mendengarkan dengan telinganya hal-hal yang buruk. Saya ulangi tadi ya, bagaimana bersyukur dengan kedua mata? Beliau mengatakan, jika engkau melihat kebaikan, maka hendaknya engkau mengumumkannya. Maksudnya, cara bersyukur dengan kedua mata adalah seseorang melihat kepada kebaikan, memelototi kebaikan tersebut. Itu yang dimaksud dengan mengumumkannya, memelototi kebaikan tersebut. Jadi mata ini kita syukuri dengan cara melihat hal-hal yang baik. Dijelaskan mata ini kepada hal-hal yang baik. Dijelalatkan mata ini kepada hal-hal yang baik. Itu namanya bersyukur dengan mata. Kemudian jika engkau melihat keburukan, maka engkau menutupinya. Salah satu cara bersyukur dengan mata adalah tidak melihat keburukan. Keburukan, baik itu di zaman sekarang, keburukan mudah tersebar melalui media sosial. Seseorang mudah melihat keburukan, aurat wanita, kemudian hal-hal yang diharamkan, mudah melihat keburukan. Maka salah satu bersyukur dengan mata adalah apabila ada keburukan, dia menutupi mata tersebut dengan keburukan. Menutupi mata tersebut dari keburukan. Itu maksudnya. Kemudian bersyukur dengan telinga, apabila engkau mendengar dengan keduanya kebaikan, hendaklah engkau memahaminya. Bersyukur dengan telinga adalah samping mendengar kebaikan dan juga berusaha memahamkan kebaikan yang didengar tersebut. Bersyukur dengan telinga. Kemudian jika engkau mendengar keduanya keburukan, maka tolaklah. Maksudnya, kalau seandainya ada perkataan-perkataan buruk, entah itu perkataan bohong, entah itu perkataan keji, entah itu perkataan dusta, entah itu kabar buruk, entah itu ghibah, namimah, maka tolaklah. Artinya jangan didengarkan telinga terhadap perkataan-perkataan tersebut. Ini cara bersyukur telinga, dengan mempunyai telinga. Apakah kesyukuran kedua tangan? Beliau berkata, jangan ambil dengan keduanya yang bukan milik keduanya. Terutama di zaman sekarang, harta. Benar-benar di zaman sekarang terjadi hadis Rasul, riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Cara bersyukur dengan tangan, tidak mengambil yang bukan miliknya. Dan jangan mencegah hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada keduanya. Maksud jangan mencegah di sini maksudnya adalah hak Allah, yaitu kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan nafkah. Itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan atas manusia. Allah berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi para peminta, bagi para orang-orang yang disempitkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang menghutangi Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang ingin menghutangi Allah dengan hutangan yang baik? Maksudnya menjalankan harta tersebut di jalan Allah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kalau dia ingin bersyukur dengan tangannya, tangannya ini dia gunakan untuk menjalankan harta di jalan Allah dan tidak menahan hak Allah pada dirinya. Baik itu dengan zakat, baik itu dengan sedekah, baik itu dengan nafkah, tidak menahan dengan tangannya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Apakah kesyukuran perut?" Beliau berkata, "Hendaknya bagian bawahnya makanan dan bagian atasnya ilmu." Maksudnya, seorang bersyukur dengan perutnya itu ketika dia makan, maka hendaknya dia mengetahui bagaimana fungsi makan. Apakah hanya sekedar makan seperti orang-orang kafir ataupun seperti orang-orang seperti binatang? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebiasaan orang-orang kafir, yaitu hanya makan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 12. Dan orang-orang yang kafir, mereka bersenang-senang di dunia. Mereka makan seperti makannya binatang. Dan mereka tempat tinggalnya adalah neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa makan harus dibarengi dengan ilmu. Dengan ilmu. Kapan seseorang, apa fungsi makan? Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batn." Artinya, tidak ada tempat yang diisi oleh anak manusia yang paling buruk dibandingkan perut. Enggak ada tempat yang paling buruk diisi kecuali perut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu." فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Karena kalau lapar, orang senantiasa dia menahan perutnya. Cukup beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya agar bisa beraktivitas. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ini yang dimaksud dengan makan di atas ilmu. Ya, makanan di atasnya ilmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yamla'u famu bani Adam illa turab." Artinya, mulut manusia nanti di kuburan tidak akan diisi kecuali tanah. Kita sekaya apapun, makan apapun, maka ketika mati yang mengisinya adalah hanya tanah. Ini yang dimaksud bersyukur dengan perut. Artinya makannya di atas ilmu. Bisa juga yang dimaksud bersyukur dengan perut adalah makannya di atasnya ilmu, maksudnya tidak memakankan makanan ke dalam perut kecuali yang dia benar-benar tahu makanan tersebut halal, didapat dengan cara yang halal. Itu cara bersyukur dengan perut, ya, makanan di atasnya ilmu. Itu maksudnya dia makan makanan yang halal, dia mengetahui betul, mengilmui betul apa yang dimasukkan ke dalam perutnya adalah makanan-makanan yang dibeli dengan harta yang halal. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Kullu lahmin nabata min suhd fannaru awla bih." Setiap daging yang tumbuh dari kemurkaan Allah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka neraka lebih tepat untuknya. Nah, ini yang dimaksud dengan bersyukur dengan perut. Ya. Kemudian penulis mengatakan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau membaca surat Al-Mu'minun surat ke-5 sampai 7 atau surat Al-Ma'arij surat ke-29 sampai 31. dan mereka yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada pasangan-pasangan mereka atau apa yang dimiliki sumpah-sumpah mereka, itu budak berlian, belian, sungguh mereka dalam hal itu tidaklah tercela. Barang siapa selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, ayat ini sebagai dalil tentang tata cara bersyukur yang beliau sebutkan tadi. Terhadap kemaluan, misalkan. Maka bagaimana caranya? Yaitu menjaganya, kecuali terhadap istrinya dan budak-budaknya yang mereka miliki. Nah, ini dimasukkan di dalam tata cara bersyukur dengan anggota tubuh. Dia berkata, apa kesyukuran kedua kaki? Beliau berkata, apabila engkau melihat mayit yang engkau iri padanya, maka engkau menggunakan keduanya melakukan seperti amalnya. Dan jika engkau melihat mayit yang engkau benci, maka engkau menahan keduanya dari amalnya. Maksudnya, bersyukur dengan kedua kaki adalah kita mencontoh orang-orang saleh. Mencontoh orang-orang saleh. Apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh dengan kakinya, kita lakukan juga. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang taleh, orang-orang yang tidak saleh, namanya taleh. Maka kita jangan melakukannya. Ini cara bersyukur dengan kedua kaki. Orang saleh pergi kemana? Ke masjid, ke pengajian. Ya. Ini masalah pengajian, saya ingin menyinggung sedikit. Mohon diajak secara personal kawan-kawan yang hadir di sini di samping-samping ini, diajak lagi ke masjid. Ya, diajak untuk nuntut ilmu. Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Diajak lagi. Agar benar-benar manfaat tinggalnya di sini. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang dia pindah ke sini untuk bisa dekat dengan masjid, bisa dekat dengan pengajian, tapi setelah pindah maka tidak hadir. Ini keliru, ini nambah-nambah dosa. Lebih baik jauh di kayu tangi tapi datang ke sini. Ya. Tapi yang di sini semestinya lebih semangat untuk hadir. Ini kadang-kadang kita kurang dengan kawan-kawan kita, kurang untuk persuasif. Ayo mana? Ya, jadi banyak grup-grup WhatsApp yang ramai di dalamnya. Ramai di dalamnya kalau lagi membicarakan makanan, kalau lagi membicarakan bebinian, ramai. Tapi kalau ada ajakan nuntut ilmu, maka jauh-jauh dari keramaian. Ajak lagi, ya ajak. Karena iman itu naik turun. Iman itu naik turun, kadang dia naik semangat, bahkan dia yang ngajak kawan-kawannya ke sini. Habis itu turun, hilang sama sekali sidunnya. Nah ini, yaitu, maka cara bersyukur dengan kaki adalah menjalankan kaki tersebut ke majelis ilmu, menjalankan kaki tersebut ke tempat, ke masjid, ke tempat-tempat yang di dalamnya terdapat kebaikan. Dan cara bersyukur dengan kaki tidak menjalankan kaki tersebut dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bersyukur dengan lisannya namun tidak bersyukur dengan seluruh anggota badannya, maka perumpamannya seperti seorang lelaki memiliki kain. Lalu dia mengambil ujung kain itu dan tidak memakainya, maka kain itu tidak memberi manfaat baginya. Dan panas, dari panas, dingin, salju, dan hujan. Artinya, orang yang bersyukur cuma dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tapi anggota tubuhnya tidak bersyukur. Matanya dia lihatkan kepada yang haram. Telinganya dia dengarkan kepada yang haram. Tangannya mengambil yang haram. Kakinya menuju tempat yang haram. Cuma dia dalam lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Ini seperti orang punya kain tapi gak dipakai. Dia tahu ilmunya tapi dia tidak pakai. Dia punya baju tapi dia tidak pakai. Nah, ini. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Inna ni'matallahi 'ala 'abdihi fi lisanihi wa yadihi wa qadamihi wa jami'i badanihi la yumkinu an tuhsa." Sungguh nikmat Allah atas hamba-hambanya pada lisannya, tangannya, kakinya dan semua anggota badannya tidaklah mungkin dihitung. Maksudnya tidak mungkin dihitung nikmat-nikmat tersebut dilihat dari manfaatnya. Ya, dan dilihat dari kesempurnaan ciptaannya, tidak bisa dihitung. Ya. Tangan, kaki, kemudian lisan itu tidak bisa dihitung dari manfaatnya dan dari fungsi-fungsi yang didapatkan dari anggota tubuh tersebut. Wa kulluha tastaujibu syukral mun'im al-mun'imi biha. Artinya semua nikmat itu mengharuskan kesyukuran pada pemberi nikmat. Semua nikmat yang kita rasakan dari anggota tubuh mengharuskan kesyukuran terhadap Allah yang memberikan nikmat mata, lisan, telinga, tangan, kaki, kemaluan. Qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullah, "Asy-syukru ya'khudhu bihazmil hamdi wa asluhu wa far'uhu." Wa aslihi wa far'ihi. "Falyanzur fi ni'amin min Allahi fi badanihi wa sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlayhi wa ghairi dhalik. Laysa min hadha shay'un illa wa fihi ni'matun min Allah." Haqqun 'alal 'abdi an ya'mala bin ni'am allati hiya fi badanihi lillahi 'azza wa jalla fi ta'atihi. Wa ni'amun ukhra fi ar-rizqi haqqun 'alayhi an ya'mala lillahi fima an'ama bihi 'alayhi min ar-rizqi fi ta'atihi. Faman 'amila bihadha faqad akhadha bi hazmi ash-shukri wa aslihi wa far'ihi. Ni seorang salaf juga. Ya, yaitu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Beliau berkata, syukur memegang kekang pujian, pokoknya dan cabangnya. Maksudnya, di sini ada syukur, di sini ada pujian. Ya, orang yang bersyukur itu dia memegang kekang pujian, karena pujian itu lebih luas. Dari sisi sebab kita bisa memuji Allah karena nikmat Allah, kita bisa memuji Allah karena kesempurnaan ciptaan Allah. Nah, berarti di sini sumbernya pujian. Dan yang bisa menegakkan pujian tersebut adalah syukur. Yang menegakkan pujian tersebut adalah syukur. Dia yang mengekang, menguatkan pokok syukur, hakikat syukur. Yaitu yang bisa menegakkan pujian ini hakikat syukur. Nah, begitu gambarannya. Itu yang beliau maksud. Kemudian, perhatikanlah suatu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah di badan. Pendengaran, pandangan, kedua mata, kedua kaki, dan selain itu. Tidak ada dari semua ini melainkan sesuatu melainkan padanya terdapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Merupakan perkara yang sepatasnya bagi seorang hamba agar beramal dengan nikmat yang berada pada badannya untuk Allah dalam rangka mentaatinya. Lalu nikmat lain pada rezeki sudah sepatutnya bagi hamba beramal untuk Allah atas apa yang diberikan Allah kepadanya berupa rezeki dalam ketaatan kepadanya. Barang siapa mengamalkan seperti ini, maka sungguh telah berpegang kepada kekang syukur pokoknya dan cabangnya. Maksudnya seperti yang kita katakan tadi. Bersyukur bukan hanya dengan lisan, tapi seluruh anggota tubuh. Ya. Anggota tubuh yang dijalankan untuk mengerjakan ketaatan, maka itu bersyukur. Kemudian juga bersyukur dengan harta. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian kita jalankan di jalan Allah, maka itu juga bersyukur. Jadi saya jadi ingat seorang ikhwah bertanya, ada orang nyumbang gitu untuk masjid. Kemudian dia tanya, biasanya konfirmasi langsung ke saya karena mungkin kenalan saya. Habis itu beliau langsung nanya, "Ustaz, ini sedekah bagaimana ya biar istri saya juga dapatkan pahalanya?" karena istri saya sangat jarang keluar rumah. Dia tidak berinteraksi dengan orang luar karena dia menganggap bahwa tempatnya, surganya wanita di rumahnya. Dia jarang keluar rumah. Maka bagaimana sedekah saya ini juga sampai kepada istri? Maka saya katakan bahwa ketika istri mendorong suaminya untuk mendapatkan, untuk bisa bersedekah di jalan Allah dalam hal apapun yang baik-baik diridhai oleh Allah, maka dia dapatkan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka sungguh dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Nah, ketika suami bersyukur dengan harta, menjalankan harta di jalan Allah, maka pada saat itu dia ketika istrinya menolong atau mendorong suaminya untuk melakukan itu, dia dapatkan pahala. Ya. Ini menunjukkan saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan antara suami istri. Dan itu yang menumbuhkan rasa semakin cinta, semakin sayang, semakin harmonis dengan keluarga. Penulis kemudian mengatakan, وَمِنْ نِعْمِ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ عَلَى عَبْدِهِ مَا مَتَّعَهُ بِهِ مِنْ عَافِيَتِهِ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَجَمِيعِ بَدَنِهِ وَكَمْ لِلَّهِ فِي عَبْدِهِ مِنْ نِعْمَةٍ فِي عِرْقٍ سَاكِنٍ سبحان الله والعافية نعمة تستوجب الشكر وتستحق الحمد كان عبد الأعلى التيمي يقول أكثر سؤال الله عز وجل العافية فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق من بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم ولو كان بلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة فما يأمن من أطال المقام على معصية الله عز وجل أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة ثم يقول عند ذلك الحمد لله الذي إن عد نعمه لا نحصيها وإن ندأب له عملا لا نجزيها وإن نعمر فيها لا نبليها. Artinya, sungguh ini perkataan indah, ya. Perhatikan baik-baik. Sungguh nikmat Allah atas hambanya pada lisannya, tangannya, kakinya dan semua anggota Di antara nikmat Allah yang agung atas hambanya adalah kesenangan yang Dia berikan berupa afiah pada pendengaran, penglihatan, pandangan dan semua anggota tubuhnya. Perhatikan baik-baik. Termasuk daripada nikmat Allah yang besar, Allah berikan afiah. Afiah itu keselamatan dari penyakit. Makanya kita katakan sehat wal afiat. Afiah, keselamatan pada pendengarannya, pada penglihatannya dan seluruh badannya. Kemudian beliau mengatakan, berapa banyak bagi Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada hambanya pada urat yang tenang. Salah satu nikmat Allah yang sangat besar, urat yang ada pada tubuh kita ini tenang, tidak sakit. Ya. Coba kita kalau salah urat harus berurut karena sakit sekali. Salah urat, salah tidur, ya. Kemudian urat kejepit. Itu kan irqnya, uratnya tidak tenang. Berarti nikmat Allah yang sangat luar biasa, salah satunya dari tubuh kita adalah urat yang tenang. Urat yang memang ada pada posisinya. Ya. Saya jadi ingat Om Suraya. Waktu di Lombok, pijat. Sama tukang pijatnya, ini badan jenis apa? Kok uratnya rangkap tiga gitu? Pantasan sering sakit badan, sering pusing dan semisal. Ini kok bisa manusia hidup begini, kata beliau, bahasanya seperti itu. Itu maksudnya urat itu salah satu nikmat besar yang kita kadang tidak bersyukurinya. Tetapnya urat tidak sakit itu sangat luar biasa. Nah, ini makanya penulis mengatakan kam lillahi fi 'abdihi min ni'mah fi 'irqin saqin. Berapa banyak nikmat Allah pada seorang hamba saat dia melihat urat yang tenang. Ya. Kemudian penulis mengatakan afiat merupakan nikmat yang mengharuskan untuk syukur dan berhak mendapatkan pujian. Afiat, kesehatan itu adalah nikmat yang kita harus bersyukur atasnya dan harus memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kemudian beliau mengatakan perkataan Abdul A'la At-Taimi, seorang ulama salaf ini pasti pernah berkata, perbanyaklah meminta afiah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang ditimpa cobaan, meskipun sangat keras cobaannya, tidaklah dia lebih berhak untuk berdoa daripada yang sehat afiat yang tidak dijamin bebas dari cobaan. Maksudnya apa? Orang yang dapat cobaan, penyakit, miskin, kekurangan harta, diwafatkan nyawa, kekurangan makanan, minuman. Orang ini pasti berdoa kepada Allah agar diangkat penyakitnya, diangkat kemiskinannya, diangkat musibah, bencananya yang ada pada dirinya. Tetapi sebenarnya yang afiat, yang sehat pun lebih banyak berdoa dibandingkan yang sakit. Agar dia tidak sakit. Agar dia tidak miskin. Agar dia tidak cacat atau dapat musibah. Jadi antara orang yang dapat musibah dengan orang yang afiat, maka doanya kadang-kadang lebih banyak daripada orang yang afiat. Yang sakit dia tinggal nunggu takdir aja. Ya. Tetapi yang afiat dia khawatir dirinya sakit, dirinya miskin. Nah, itu perkataan penulis. Beliau mengatakan, perbanyaklah meminta afiat kepada Allah. Karena orang-orang yang ditimpa cobaan, meskipun sangat keras cobaannya, tidaklah dia lebih berhak untuk berdoa daripada yang sehat, yang tidak dijamin bebas dari cobaan. Karena orang yang afiat, mana ada jaminan dia sehat terus? Mana ada jaminan dia tidak kena musibah? Gak ada. Makanya orang yang sehat kadang-kadang lebih banyak apa? Doanya agar terlepas dari musibah. Tidaklah orang-orang tertimpa cobaan hari ini melainkan kemarin berada dalam keadaan afiat. Yang hari ini sakit, kemarinnya sebenarnya dia sehat. Ini yang membuat kita harus meminta kepada Allah afiat. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk sakit besok. Bahkan bukan besok, mungkin 5 menit ke depan. Na'udzubillah. Dan tidaklah, begitu pula, tidaklah orang-orang yang tertimpa cobaan besok melainkan berada dalam keadaan afiat hari ini. Yang dapat musibah besok, orang-orang yang sehat hari ini. Betul tidak? Ya. Ini, hafizakumullah. Meskipun cobaan membawa kepada kebaikan, tetap kita tidak menginginkan menjadi orang tertimpa cobaan. Ya betul, cobaan mendatangkan kebaikan. Kita bisa berdoa, kita tahu hakikat diri kita, kita merenungi nasib kita, kita merenungi dosa kita, kita beristighfar atasnya. Banyak manfaat dari cobaan. Tetapi tentunya yang tidak dicoba lebih enak. Ya, maka hati-hati. Jadi ini perkataan indah. Beliau mengatakan bahwa orang yang mendapatkan kesehatan, afiat, terkadang lebih banyak berdoa dibandingkan orang yang mendapatkan musibah, penyakit, kemiskinan. Kenapa? Karena orang yang afiat hari ini mungkin apa? Besok sakit. Orang yang besok sakit, dialah orang yang afiat hari ini. Makanya banyak-banyaklah berdoa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya afiat yang engkau berikan. Ya, ini ada afiat, berubah. Kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari itu. Dan dari datangnya tiba-tiba musibahmu. Dan dari seluruh kemurkaanmu. Berdoa itu. Makanya ada hadis juga Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firraha. Kenali Allah saat kita dalam keadaan lapang. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah mengenalimu dalam keadaan sempit, sulit. Ya, ini perkataan indah, subhanallah. Jadi saya sering kalau perkataan-perkataan dari ulama salaf itu dihafal enak banget. Aktsiru su'alallahil afiyah fa innal mubtala wa in ishtadda bala'u laysa bihaq bid-du'a minal mu'afa alladhi la ya'manul bala'. Perbanyaklah berdoa minta afiyah kepada Allah. Orang yang kena musibah tidak lebih berhak memperbanyak doanya dibandingkan orang yang afiat, yang dia tidak aman dari musibah. Artinya orang yang afiat senantiasa kapan saja musibah bisa mengintainya. Betul atau tidak? Ya, kapan saja dia musibah bisa mengintainya. Ini orang yang sehat walafiat. Badannya keker, berotot, kemudian parutnya six pack, kebanyakan kita kan one pack, bawa tas pinggang permanen kemana-mana, ya ternyata dia yang paling sakit. Jadi tidak ada yang bisa menjamin afiat seseorang. Hari ini sehat walafiat, hari ini kaya raya, besok mungkin paling miskin. Enggak ada yang bisa menjamin. Makanya orang yang afiat ya, lebih banyak berdoa dibandingkan orang yang kena musibah. Tidak ada jaminan keamanan bagi orang yang telah lama bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal bahwa telah tersisa sesuatu dari umurnya berupa cobaan yang memayahkannya di dunia dan membuka aibnya di akhirat. Kemudian dia berkata saat itu, segala puji bagi Allah yang jika kita hitung nikmat-nikmatnya, niscaya tidak akan kita bisa mampu menghitungnya. Dan jika kita terus-menerus beramal untuknya, niscaya tidak bisa membalasnya. Dan apabila kita diberi umur padanya, pasti tidak akan dapat menghabiskannya. Nah, ini maksudnya, ahibati ahbidhakumullahu ta'ala, berapa banyak cobaan yang telah memayahkan di dunia dan menghinakan di akhirat. Orang mendapatkan cobaan, dia memayahkan kehidupan di dunia dan menghinakan akhirat. Akibat dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, tidak ada orang dijamin keamanan bagi orang yang telah lama bergelimang dalam keadaan maksiat. Tidak ada. Artinya gini, ada orang mengatakan, Ustaz, saya maksiatlah, nanti kita bisa istighfar. Kita bisa beristighfar, minta ampunan dari Allah. Allah kan maha pengampun, Ustaz. Allah kan maha pengasih, penyayang. Allah kan pintu taubatnya terbuka. Maka tidak ada jaminan bagi orang bermaksiat ini, dia bisa bertaubat. Itu yang dimaksud oleh penulis. Tidak ada jamin bagi orang yang telah lama bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah bahwa telah tersisa sesuatu dari umurnya berupa cobaan yang memayahkannya di dunia dan membuka aibnya di akhirat. Maksudnya adalah tidak ada jaminan dia memiliki umur panjang agar bisa bertobat. Jadi saya sering katakan, tidak boleh orang nyoba-nyoba maksiat. Karena pernah ada begini, ada orang nanya, waktu itu habis kajian, Ustaz, saya tahu riba itu haram. Saya tahu betul riba itu haram. Riba itu dilaknat. Riba itu dosa besar. Cuma, ini cumanya ini. Cuma Ustaz, saya ini, Ustaz kan tahu, Kalau orang membuat travel umroh, itu pahalanya besar. Kalau dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Memfasilitasi orang berhaji, berumroh. Mengurus jamaah haji dan umroh, itu kan pahalanya besar. Maka saya bilang, betul. Nah, kalau begitu Ustaz, saya mau minjem uang di bank sebagai modal untuk mewujudkan usaha tadi. Saya bilang, haram. Kemudian dia mengatakan, ayolah Ustaz. Ya, boleh ya. Nanti kan kita beristighfar Ustaz. Ayo Ustaz. Ada orang jenis-jenis begitu. Maka saya katakan, tetap haram. Anda ketika bermaksiat, siapa yang menjamin umur Anda panjang? Jangan-jangan maksi saat mati saat bermaksiat. Kalaupun ada yang menjamin umur Anda panjang, siapa yang menjamin bahwa Anda bisa meninggalkan maksiat tersebut? Diberi petunjuk untuk bertobat. Tidak ada yang menjamin. Kalaupun diberi petunjuk, jadi diberi umur panjang, diberi petunjuk untuk bertobat. Siapa yang menjamin taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan seperti Firaun, taubatnya tidak diterima. Atau jangan-jangan terus-menerus ke dalam maksiat, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis. Karena selebar lagi, saya baca dengan bahasa Indonesianya saja. Bahkan sekiranya seorang hamba diberi usia seumur dunia, lalu dia menghabiskan umur itu bergelut dalam dengan ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya, tidak maksiat meski sesaat atau satu lafaz, niscaya dia belum menunaikan 1/10 dari kesyukuran nikmat Allah Azza wa Jalla. Artinya, saking banyaknya nikmat Allah, ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa membalas nikmat Allah. Gak bisa jadi barteran. Saya beri contoh deh. Orang ada sholat 60 tahun. Kemudian dibanding dengan satu nikmat Allah, mata. Gak bisa dibalas. Nikmat mata gak bisa dibalas. Ya. Dengan 60 tahun sholat. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis seperti itu. Bahkan kalau seorang hamba menginfakkan semua umurnya dan ditambah dengan apa yang tidak ada batasannya dari umur, niscaya dia belum menunaikan kesyukuran untuk satu nikmat. Lihat. Kalau seandainya dia menginfakkan seluruh umurnya untuk taat kepada Allah, tidak bisa membalas satu nikmat. Bukan nikmat-nikmat semua ya. Satu nikmat. Bagaimana tidak? Sementara syukur adalah nikmat juga yang butuh untuk disyukuri. Orang bisa bersyukur itu pun nikmat Allah yang perlu disyukuri. Jadi syukur nikmat, nikmat syukur nikmat bersyukur. Jadi dibalik-balik aja subhanallah. Ya. Maka tidak ada jalan untuk menunaikan 1/10 kesyukuran atas nikmat Allah tersebut kecuali dengan mengakui kelemahan dan kekurangan. Nah, caranya begitu. Karena kita tidak bisa semaksimal mungkin bersyukur atas satu nikmat, belum nikmat-nikmat yang lain. Maka caranya adalah mengakui kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu disebutkan dalam penghulu istighfar, maksudnya sayyidul istighfar, ada lafaz namanya sayyidul istighfar. Ya. Di dalamnya disebutkan zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku mengakui untukmu nikmatmu atasku, semua nikmatmu aku akui, dan aku mengakui untukmu akan dosa-dosaku, ampunlah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampun dosa selain engkau. Maksudnya nikmat tersebut tidak bisa aku syukuri seluruhnya, itu kelemahanku dan itu dosaku, aku akui itu, maka ampuni dosaku. Nah, itu maksudnya. Lafaz nikmat meski disebutkan dalam bentuk tunggal pada doa ini, akan tetapi ia disandarkan sehingga mencakup semua nikmat yang lahir dan batin berupa nikmat iman, tidak ada setelah ada, setelah tidak ada, pendengaran, penglihatan, akal, ilmu, kesehatan, dan selain itu dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Kan di dalam ayat, di dalam hadisnya tadi begini, abu'u laka binikmatika. Aku mengakui untukmu nikmatmu. Satu nikmat saja. Tetapi ketika disandarkan kepada Allah, nikmatmu itu menjadi luas. Semua nikmat Allah, apapun itu. Padahal lafadznya cuma tunggal, nikmat, nikmatun, satu tunggal. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, nikmatmu ya Allah, menjadi sangat luas. Ini tidak bisa kita syukuri seluruhnya. Kemudian penulis mengatakan, nikmat ada dua macam, nikmat mutlak dan nikmat muqayyad, terkait dengan sesuatu. Mutlak itu bebas, muqayyad itu terbatas. Adapun nikmat mutlak, ia adalah yang bersambung dengan kebahagiaan abadi, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Ia adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memintanya dalam salat-salat kita, agar kita diberi petunjuk kepada jalan para ahlinya serta orang-orang yang dikhususkan di atasnya, dan dijadikan ahli teman tertinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ini nikmat yang mutlak, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Nikmat Allah yang terus menerus, tidak pernah berkeputusan. Sedangkan nikmat yang terkait, yang terbatasi sesuatu adalah seperti nikmat sehat, afiat, jasad, diluaskan dalam kedudukan, banyaknya anak, dan yang seperti ini. Atau maksudnya yang semisalnya. Nikmat yang mutlak pada hakikatnya adalah yang patut menjadi kegembiraan. Dan gembira karenanya termasuk perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, orang kalau masuk surga, itu nikmat mutlak. Orang kalau bersama orang-orang para nabi, orang-orang soleh, itu nikmat mutlak. Tapi ketika orang diberi harta, diberi anak, diberi kesehatan, itu nikmat terbatas. Terbatas apa maksudnya? Iya, nikmat kalau digunakan dalam kebaikan. Tapi akan menjadi bencana, musibah kalau digunakan dalam keburukan. Contoh, punya anak. Nikmat, tapi muqayyad nikmatnya. Nikmatnya terbatas ketika kita mengajari anak, mendidik anak sesuai yang diinginkan dan diridhai oleh Allah. Kalau seandainya tidak diridhai oleh Allah, maka nikmat anak tersebut berubah menjadi apa? Musibah, bencana. Makanya orang tua bisa masuk neraka gara-gara anaknya. Orang bisa masuk neraka gara-gara hartanya. Nah, ini maksudnya nikmat terbatas. Nikmat yang mutlak, tidak ada batasannya, adalah nikmat apa? Surga. Bersama orang-orang saleh, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada. Nah, itu maksudnya ya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah kamu bergembira. Ia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya orang kalau sudah masuk surga, oh gembira itu. Gembiranya tanpa batas. Tapi kalau orang dapat harta, senang. Tapi masih ada apa? Khawatir. Mungkin harta ini adalah salah satu cara Allah menyiksa seseorang. Karena dengan harta, dia jadi sombong. Dia jadi melampaui batas. Dia jadi menghambur-hamburkan harta. Dia jadi menggunakannya dalam maksiat dan semisalnya. Paham ya maksud nikmat muqayyad dan nikmat mutlak? Paham? Nikmat mutlak adalah ketika seorang masuk surga. Karena tidak ada apa namanya? Risiko lagi, enggak ada. Tapi kalau nikmat muqayyad ada risiko. Hah? Risikonya apa? Mungkin dengan nikmat itu dapat siksa dari Allah. Orang dapat harta, nikmat dari satu sisi, tapi ada risiko. Nanti akan ditanya, dari mana dapatnya? Digunakan untuk apa? Orang dapat ilmu. Ya, Nikmat dari satu sisi bisa memahami agama, tapi dari satu sisi yang lain kalau tidak diamalkan jadi siksa. Paham ini? Ya, itu namanya, itu penting, pembagian ini penting. Ada namanya nikmat mutlak, ada namanya nikmat muqayyad. Sungguh syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya secara umum, baik mutlak maupun muqayyad, adalah wajib atas setiap muslim dan menjadikan keharusan bagi setiap mukmin. Ia adalah jalan untuk keberlangsungan, kesinambungan, dan perkembangan nikmat tersebut. Semakin disyukuri, semakin bertambah nikmatnya, baik yang muqayyad ataupun yang mutlak. Sebagaimana tidak mensyukuri adalah sebab hilang dan punahnya nikmat. Dikatakan, setiap syukur meski sedikit adalah harga bagi setiap pemberian meskipun besar. Lihat, subhanallah. Orang dapat nikmat harta banyak, dia syukuri dengan mensedekahkannya. Sedekahnya meskipun sedikit. Ini harga sedikit, ini harga bagi yang besar tadi. Paham maksudnya? Ya. Setiap syukur meskipun sedikit adalah harga bagi setiap pemberian meskipun besar. Maksudnya begini, orang dapat harta banyak, dia syukuri dengan menginfakkan sedikit dari hartanya, ini merupakan yang sedikit ini harga bagi yang banyak ini. Anda ingin terus berlangsung yang banyak ini dengan cara menginfakkan walaupun sedikit. Paham gitu? Kita diberikan nikmat sehat. Nikmat sehat mahal harganya. Kita sedekahkan nikmat sehat itu dengan cara kita melihat kepada yang dihalalkan, mendengar kepada yang dihalalkan, kemudian berbicara dengan sesuatu yang mendatangkan pahala, mengambil milik kita, berjalan ke tempat yang diridhai oleh Allah, maka pada saat itu adalah harga yang sedikit untuk keberlangsungan sehat kita yang tidak bisa dibayar. Nah, ini juga perkataan indah dari Syekh, ya. Bahasa Arabnya apa itu? Beliau mengatakan, kullu syukrin wa in qalla samanun likulli nawalin wa in jalla. Subhanallah. Setiap syukur meski sedikit adalah harga bagi setiap pemberian meskipun besar. Apabila seseorang tidak bersyukur, maka sungguh dia telah memposisikan nikmat itu untuk segera hilang. Dikatakan pula, syukur adalah pengikat bagi nikmat yang ada, penangkap bagi nikmat yang hilang. Subhanallah. Bini hilang, syukuri. Ya. Maksudnya kalau ada bini itu nikmati yang ada. Nikmati senikmat-nikmatnya. Ulun pernah mengatakan, ya. Coba pian lihat bini pian tuh dengan penuh rasa cinta dan gairah. Itu subhanallah, bersyukur luar biasa. Kok bisa saya dapat wanita seperti ini? Ya. Maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kembali. Menumbuhkan rasa cinta kembali. Nah, itu perasaan seperti itu akan menambah kenikmatan kita berhubungan badan, kita berkomunikasi dengannya dan semisalnya. Ya. Dan penangkap bagi yang nikmat yang hilang. Mensyukuri istri yang ada, penangkap bagi yang hilang, mungkin dapat yang lain. Bagi yang wani. Kasaipul kalau wani, ulun gitu juga. Dan dikatakan juga kufur, nikmat adalah kebinasaan. Ia adalah sarana menuju lenyapnya nikmat tersebut. Dan mereka biasa menamai syukur sebagai pemelihara. Nah, ini penting. Catat dalam benak kita, syukur itu pemelihara. Pemelihara nikmat, ya, syukur itu pemelihara, karena ia memelihara nikmat yang ada dan juga menamainya al-jalib, yang mendatangkan. Jadi ada dua fungsi syukur, pemelihara dan pendatang nikmat. Pemelihara yang ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Masya Allah. Karena ia mendatangkan nikmat yang tidak ada. Dikatakan pula, nikmat jika engkau syukuri niscaya menetap, dan jika engkau lari niscaya lari. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita kesyukuran terhadap nikmat-nikmat-Nya, melindungi kita dari mengingkarinya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Alhamdulillah, selesai bab ke-50 ini. Dan ini memang bab panjang, bab menarik ya. Ini bab hati tentang syukur ini menarik sekali. Syukur dan sabar itu adalah indahnya iman. Jangan lupa tadi pesan Syekh, bersyukur adalah pemelihara nikmat dan pendatang nikmat. Ya. Baik. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.